Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. وصفيها رسول الله تكتب مرضات الله وتحب بعضكم لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراح. والسلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dakwah Syariah 177 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 17 Syawal 1433 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 September ya 2012. Oke. Berbahagia sekali kesempatan pagi ini saya Saflar bisa hadir menemui Anda semuanya dalam program Assalamualaikum Indonesia. Dan nanti sampai dengan jam 9 saya akan menemani Anda dalam program ini. Anda bisa bergabung bersama kami di 765-1818. Anda juga bisa bergabung melalui SMS 081226170777. Kemudian juga melalui Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com. Juga bisa melalui Facebook RDS FM Solo dan Twitter. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya program RDS Pagi hadir untuk Anda dari jam pagi ini sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda pun bisa memberikan opini, pendapat maupun masukan ataupun juga apapun ya solusi bagi tema yang kita angkat untuk kesempatan pagi ini. Nanti silahkan di telepon, SMS dan Facebook ya, Messenger semuanya ya, jejaring sosial semuanya bisa dipakai. Mudah-mudahan nanti ada paradigma kita, paradigma berpikir kita menjadi semakin baru dan akhirnya ada sikap-sikap terbaik dari kita terhadap segala hal yang terjadi di sekeliling dan di sekitar kita. Baik, pendengar RDS, Anda bisa menyimak siaran kami melalui 101,4 Hits FM Solo ataupun juga di 107,7 RDS FM Solo. Kemudian juga bisa melalui streaming di www.rdsfmsolo.com. Baik, pagi ini edisi hari Senin tanggal 17 Syawal 1433 Hijriah ya, atau yang bertepatan dengan tanggal 4 September 2012. Saya akan hadir untuk Anda dalam program Assalamualaikum Indonesia. Dan pagi ini tema kita adalah terkait dengan Hari Solidaritas Hijab Internasional. Apa ini ya? Hari Solidaritas Hijab Internasional. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wasafina Rasulillah tiktabu marzatillah وتحب بعضكم لله. السلام عليكم. السلام عليكم. Hari Solidaritas Hijab Internasional. Program ini nanti juga kita akan mencoba menghubungi narasumber dalam program Assalamualaikum Indonesia ini untuk menguatkan terkait dengan tema kita gitu ya. Narasumber kita yang terkait dengan Hari Solidaritas Hijab Internasional ini adalah insyaallah nanti Ustaz Felix Yao. Felix Yao, siapa ini ya Felix Yao? Ini adalah pegiat penegakan syariah dan khilafah ya. Baik, pendengar di Solo dan sekitarnya, silahkan nanti Anda memberikan opini dan pendapat Anda ya. Baik, Hari Solidaritas Hijab Internasional. Mungkin masih banyak pendengar di antara kita yang masih asing ya dengan kata International Hijab Solidarity Day atau IHSD ini ya. Tapi tidak ada ruginya untuk mengetahui daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada enggak hadir. Baik, terutama buat Anda yang mengaku sebagai muslimah. IHSD ya dilatar belakangi oleh keputusan pemerintah London yang melarang mahasiswa untuk memakai simbol-simbol keagamaan, sehingga banyak kaum muslimin yang memprotes keputusan ini. Hal ini merugikan wanita, khususnya muslimah yang harus menutupi diri dengan hijab yang longgar. Oleh karena itu lahirlah Konferensi London pada tanggal 4 September 2004 yang dihadiri oleh pertama ada Syekh Yusuf Al-Qardawi, kemudian Profesor Tariq R, dan dihadiri pula oleh 300 delegasi dari 102 organisasi Inggris dan internasional. Pendengar HRDS, hasil dari Konferensi London itu adalah diantaranya satu, menetapkan dukungan terhadap jilbab. Yang kedua, penetapan 4 September sebagai Hari Solidaritas Jilbab Internasional atau IHSD. Kemudian yang ketiga, rencana aksi untuk tetap membela hak wanita muslim mempertahankan busana takwa mereka. Assalamu alaikum. Konferensi pro hijab yang berlangsung di ibu kota Inggris London itu berakhir dengan sebuah petisi dukungan terhadap jilbab. Seluruh peserta konferensi juga sepakat menetapkan Hari Solidaritas Hijab Internasional dan rencana aksi untuk tetap membela hak kaum wanita muslim mempertahankan busana takwa mereka. Karena para mahasiswa dan pelajar muslim di seluruh Eropa akan kembali ke sekolah pada saat itu ya, para peserta juga bersumpah akan tetap berjuang membela para gadis muda muslim yang mendapat perlakuan diskriminatif masyarakat barat hanya lantaran jilbab mereka. Assalamu alaikum wattafina rasulillah. Ya, kenapa pendengar? Karena para mahasiswa dan pelajar muslim di seluruh Eropa ya, akan kembali ke sekolah pada saat itu. Para peserta juga bersumpah akan tetap berjuang membela para gadis muda muslim yang mendapat perlakuan diskriminatif masyarakat barat hanya lantaran jilbab mereka tadi ya. Selanjutnya, konferensi mencetuskan rencana aksi untuk mengokohkan rekomendasi konferensi pro-hijab London itu. Di antaranya dengan menyuarakan para kaum terpelajar tentang pentingnya hijab bagi wanita muslim. Melalui seminar-seminar dan publikasi media-media massa. Nah, pendengar Radio FM, banyak dari kita yang tidak tahu kalau hari ini 4 September itu diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional kan? Oke, barangkali ya di antara Anda juga belum pernah dengar begitu ya terkait dengan Hari Solidaritas Hijab Internasional. Bahkan di Solo kemarin Ahad kemarin di Car Free Day selamat terjadi juga diperingati Hari Solidaritas Hijab ini dengan membagikan jilbab gratis. Tis. Selain itu pendengar, insya Allah kita nanti akan berbincang dengan seorang motivator pendakwah muda. Beliau ini merupakan mualaf dari etnis Cina dan sekarang giat berdakwah menyerukan penegakan syariat dan khilafah. Beliau adalah Ustadz Felix Xiao. Di berbagai jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan blog, Ustadz Felix Xiao juga terkenal sebagai konsultan remaja yang membahas soal wajibnya hijab, anti pacaran, dan tema-tema lainnya. Anda silakan sekarang bergabung kita bersama dalam rangka ini memperingati Hari Hijab ya. Memperingati Hari Hijab atau Hari Solidaritas Hijab Internasional ini, silakan Anda memberikan satu opini, memberikan pendapat juga masukan-masukan Anda, solusi Anda terhadap remaja-remaja kita saat ini yang barangkali saja juga belum mengenakan hijab, belum mengenakan jilbab, belum menutup aurat dan sebagainya. Karena kalau kita melihat di kota Solo sendiri ya, orang yang berhijab sama yang tidak berhijab nampaknya lebih banyak orang yang belum berhijab. Ada apa ini sebenarnya? Fenomena apa sebenarnya? Padahal juga sudah datang risalah kepada mereka ya. Kalaupun mereka ditangkap satu gitu ya, ditanya agamamu apa, pasti jawabnya muslim. Tapi kenapa mereka enggak berhijab? Nah, itu dia yang jadi, harusnya para penggiat dakwah ini segera kalau dalam bahasa Jawanya tancet celiwondo gitu ya. Untuk segera bagaimana supaya kondisi umat di negeri ini ya minimal di lingkungan kita masing-masing lah, misalnya di RT kita atau di kampung kita, kita bikin satu komunitas masyarakat berhijab gitu ya, sebagai bentuk solidaritas kita terhadap Hari Solidaritas Hijab Internasional. Nah, jadi kayak gitu ya. Baik, pendengar, silahkan di 765-1818, juga di SMS online di 081-226-170-777, ataupun juga di Facebook di rdsfmsolo@yahoo.com. Bagi Anda yang bergabung bersama kami, memberikan satu opini dan pendapatnya terkait dengan Hari Solidaritas Hijab Internasional. Assalamualaikum wassafina rasulillah Tiktabu marzatillah Wajhibu ba'atkum lillah Assalamualaikum وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية. Jadi kalau memang bicaranya masalah hijab gitu ya, ini nggak bisa dipisahkan dari yang namanya kaum Hawa ataupun wanita begitu, sehingga ketika kita bicara hijab pasti apa namanya targetnya adalah mereka gitu ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Tapi ini saya akan putarkan dulu satu renungan, mudah-mudahan ini bisa menggerakkan kita juga. Ini ada hubungannya dengan hijab juga ya. Coba kita simak dulu yang berikut. 107,7 RDS Assalamualaikum wassafina rasulillah Tiktabu marzatillah Wajhibu ba'atkum lillah وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحبا. Kembali mendengar Media Dewasa Ria 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, dan juga disambung siarkan 101.4 HITS FM Solo. Pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf ya, barangkali ada di antara Anda di beberapa wilayah mendengarkan siaran RDS kurang begitu bagus katanya ya. Ini ada SMS yang seperti itu. Mudah-mudahan sekarang gimana nih? Sudah kelihatan apa belum? Kok kita selalu ada gangguan ya? Oke. Baik, pagi ini kita membahas terkait dengan Hari Solidaritas Hijab Internasional. Bagi Anda barangkali ingin memberikan satu opini dan berapanya, kami persilahkan di 765-1818 ataupun juga di SMS 081-226-170-777. Karena memang kalau tadi disebutin ya, banyak di antara kita barangkali yang belum mengerti atau belum pernah tahu, belum pernah paham terkait dengan Hari Hijab Internasional nih, Solidaritas Hijab Internasional. Jadi International Hijab Solidarity Day atau IHSD ya, yang awalnya itu di London. Nah, bagi pendengar, atau IHSD ini dilatar belakangnya adalah keputusan pemerintah London ya, yang melarang mahasiswa untuk mahasiswa untuk memakai simbol-simbol keagamaan, sehingga banyak kaum muslimin yang memprotes keputusan ini. Hal ini merugikan wanita karena ya khususnya muslimah yang harus menutupi diri dengan hijab yang longgar. Oleh karena itu lahirlah Konferensi London pada tanggal 4 September 2004. Nah, hari ini tanggal 4 September 2012 diperingati juga sebagai Hari Hijab Internasional. Hari Solidaritas Hijab Internasional. Begitu ya. Baik, Anda bergabung bersama kami 765-1818, SMS 081-226-170-777. Bicara masalah International Solidarity Hijab D. Baik, Hari Solidaritas Hijab Internasional, begitulah sebutannya ya. Baru tahu ya, ada beberapa kita baru tahu kalau ada Hari Solidaritas Hijab Internasional pada tanggal 4 September. Bersyukur dengan keadaan sekarang Indonesia yang sudah tidak memerlukan perjuangan untuk berhijab. Nggak kebayang ya, berapa tahun yang lalu, atau ya banyak tahun yang lalu begitulah, masih ini, pemerintah kan juga pernah ya melarang jilbab di sekolah-sekolah. Ironis, karena penduduk Indonesia kan mayoritas beragama Islam. Zaman dulu, ada ini, tak ada halangan ya. Artinya dulu pernah ya, kalau dalam foto, untuk foto apa gitu harus lepas jilbab. Kayak itu pernah kejadian ya, barangkali kalangan para akhwat atau para umahat, kalau sekarang umahat, barangkali dulu juga sempat ada kesulitan untuk berfoto untuk ijazah misalnya ya. Kalau waktu ujian praktek olahraga misalnya ya, untuk Eftanas, mungkin dulu pernah ada ya dilarang untuk berhijab, berjilbab. Atau mungkin Anda ingin memasuki sebuah perusahaan tertentu begitu yang kemudian dilarang untuk berhijab. Sudah enggak zamannya lagi kalau di Indonesia ya. Ini ironis banget, negeri ini adalah negeri yang mayoritas muslim. Jadi enggak mungkin, harusnya begitu. Tapi beberapa waktu lalu juga sempat mendengar ya, ada beberapa perusahaan yang kemudian melarang para karyawatinya untuk berhijab. Ini juga yang dulu di London melahirkan satu konferensi sehingga muncul 4 September ini sebagai Hari Internasional Hijab Solidarity Day gitu ya. Nah, wanita adalah sosok yang mulia, yang memiliki dua sisi pendengar. Di satu sisi ia adalah sebaik-baik perhiasan, tak hanya karena kecantikan wajah atau keindahan tubuhnya, tetapi lebih indah karena ketakwaannya. Rasulullah bersabda, dunia ini adalah perhiasan sementara ya, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Namun di sisi lain, pendengar wanita dapat berperan sebagai fitnah terbesar bagi kaum Adam. Kecantikan parasnya, kemolekan tubuhnya, kelembutan sikapnya, dan kemerduan suaranya pun seringkali disalahgunakan atau diperuntukkan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masa sekarang ini seolah telah menjadikan wanita sebagai barang dagangan. Apa yang diperdagangkan? Iya, apa saja yang memiliki potensi dan nilai jual. Mulai dari rambut, bibir, kulit, hingga auratnya telah lazim untuk dipertontonkan. Jadi saat seperti inilah seorang wanita bisa menjadi senjata mematikan bagi peradaban sebuah bangsa. Bukan rahasia lagi pendengar, hampir semua orang mengetahui kerusakan itu. Demikian parah. Siapapun yang masih memiliki setitik iman di hatinya pasti akan merasakan keprihatinan ini. Tak hanya artis atau model yang berpola seronok begitu ya. Anak-anak sekolah pun kini mulai ikut-ikutan. Banyak di antaranya yang memiliki mode pakaian asal-asalan. Sebagian ingin tampil lebih baik, mereka memilih kerudung, tetapi sayang, kerudungnya hanya dililitkan ke leher. Baju mulai berani diketatkan, sedangkan rok bagian bawah digunting hingga nyaris sampai dengan paha. Nah, untuk masalah pergaulan, mereka terbiasa jalan berduaan dengan lawan jenis. Boncengan motor, misalnya gitu ya. Atau beramai-ramai dengan lawan jenisnya tanpa ada jarak ataupun hijab sama sekali. Nah, ini dia. Keadaan yang demikian memang ironis pendengar. Membuat hati ingin menangis. Bahkan gigi pun ingin meringis, gitu ya. Nah, tetapi menangis saja nggak cukup. Meringis gigi juga nggak cukup. Menangis tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah. Adalah tugas kita, pendengar, memperbaiki keadaan yang serba multi fitnah ini. Jadi dari berbagai sisi kita kena fitnah. Barat memang. Ini berat memang ya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dan dari diri kita, dari keluarga kita, kemudian keluar menuju masyarakat kita. Ayo kita kembali sebagai seorang muslimah begitu lah ya, bagi muslimah ya. Kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ibarat sebuah mutiara di tengah hitamnya hamparan pasir. Nah gitu ya, ibarat sebuah mutiara di tengah hitamnya hamparan pasir, pasti dia akan bercahaya, kilauannya tetap terjaga dan harganya pun jauh berbeda. Nah, demikianlah seharusnya seorang muslimah pendengar. Muslimah yang begitu anggun sebagai seorang muslimah adalah pribadi yang akan menjadi primadona bagi kehidupan, tak hanya di dunia ini tapi sangat mungkin di akhirat pula. Dan muslimah jauh berbeda dengan mereka, dengan wanita-wanita yang tiada kenal menutup aurat. Dan perbedaannya dengan mereka ibarat langit dan bumi, jauh banget ya. Melihatnya pun mereka seolah tiada nilainya. Ketakwaannya mengalahkan kecantikan mereka yang selalu dipamerkan. Sikapnya yang penuh dengan kesederhanaan mampu menundukkan kesombongan. dan muslimah adalah primadona yang tiada pantas dibandingkan dengan wanita-wanita yang jauh dari robnya. Okay, di telepon saya akan terima Anda 0271765188. Mohon maaf, ini nampaknya masih kemeresek-kemeresek ya. Di telepon ada di siapa, Mas? Dari Pak Hadi di Solo. Assalamualaikum, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Mohon maaf, Pak Hadi, di 101,4 di tempat panjenengan kemeresek juga, Pak ya? Enggak, suaranya bening, ganteng. Oh, gening ya. Oke, 101,4 atau 107,7, Pak? 101,4. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Pak. Hari Hijab Internasional nih, Solidaritas Hijab Internasional. Ya, ini tentang hijaber ini ya. Hijaber. Perintahnya sudah jelas. Bahwasanya wahai wanita yang dewasa, pakailah kerudung dan tidurkan sampai dadamu. Kemudian yang lain, kerudung itu sebagai baju apa? Keamanan. Keamanan untuk segala hal ini, Pak. Ya, keamanan ya, akan membedakan mereka antara orang yang kufur ya, kafir, dengan orang yang beriman gitu. Kemudian ada apa? Satu fenomena di akhir waktu ini, sisi lain yang hijaber baik juga makin banyak, yang hijaber yang neka-neka juga semakin banyak. Bahkan saya mendengar motif-motif hijab atau kerudung Indonesia ini menjadi nominasi ada di Malaysia katanya, karena banyak jenis dan modelnya katanya. Wow. Ya, benar begitu. Ada hal yang menarik ini, Mas Arif, ada sedikit kejadian waktu tahun 87, Mas Arif. 87. Waktu itu kan ijazah enggak pakai foto berhijab, Mas Arif. Jadi kalau pakai jilbab enggak boleh ya? Oh, enggak boleh. Waktu itu sampai enggak diberi pekerjaan begitu. Oh. Ya, kemudian ada itu kepala SMK sama SMA mana waktu itu, dia berjanji akan pati obong kalau kalau hijabnya, usaha hijab ini berhasil katanya, foto berjilbab ini. Pati obong itu apa, Pak? Ya, mereka memang orang yang tidak suka dengan itu kan begitu. Oh. Pati obong dia akan bunuh diri kan begitu. Okay. Sampai berhasil, sampai begitu kepala sekolah itu. Mm-hmm. Kemudian ada lima apa ini, adik-adik yang kami gerakan, salah satunya itu beberapa pemuda di UNF juga bergema pada saat itu tentang hijab itu, akhirnya alhamdulillah berhasil. Sekarang foto berjilbab kan biasa sekarang begitu. Ya, sekarang kemudian hijabnya, kemudian sedikit ada pengalaman di kampung pada saat itu juga orang yang tidak suka dengan hijab, kemudian ada manten yang diberikan kerudung sampai diboikot, nggak mau untuk latihan ya, nyinom mereka katanya karena teman-teman ngaji kan banyak itu ya, sudah selesai gitu, ada masalah itu. Alhamdulillah hari ini ternyata orang-orang jagong maupun apa semuanya berkerudung kan begitu. Memang hukumnya Allah lebih praktis kan begitu. Jadi dulu tahun 87-an ke sana gitu ini ya? Ya, oh belum, apalagi tentang kerudung di ijazah itu sebetulnya nggak boleh, teman Arif. Ya maksudnya pada takut gitu ya pakai jilbab, malah jujur takut. Iya, saat itu kan nggak boleh dengan jilbab. Kemudian sampai ada ancaman kalau pas foto ijazah itu pakai jilbab, maka besok nggak boleh daftar di perusahaan manapun, nggak ada pekerjaan. Kerja nang ngono rapaten. Iya, luar biasa itu. Terus nyambut saya gawe. Kawian dhewe. Itu kemudian hari ini terjadi sebuah langkah-langkah yang seperti ini, yang mana kalau kita sebagai orang Islam itu kan jelas dasarnya ya, kalau secara pada umumnya orang yang berjilbab, tadi kan Mas Arif menyampaikan anak remaja sekarang banyak yang buka, bahkan buka aurat kan begitu. Bagi orang yang mukmin itu melihat orang yang berjilbab lebih cantik daripada orang yang wudu kan begitu. Ya intinya ya memang wanita yang berjilbab itu akan kelihatan lebih anggun ya, lebih cantik, lebih baik ya, lebih apa, tawazu kan begitu. Itu makanya ini masukan bagi yang pada umumnya yang hari masih bingung, barangkali adik-adik kita yang masih harus berjilbab maupun harus wudhu gitu ya. Begitu ya, kemudian saya mengambil pelajaran dari yang lain, Mas Arief, ini ya. Mengapa hari ini namanya SD yang IT, SMP yang IT dikeruyuk orang, pendaftarnya banyak sekali, bahkan sampai nolak-nolak. Mengapa ya sekarang sekolah-sekolah yang sambil hafal Al-Quran juga orang berduyun-duyun untuk kesana? Artinya apa? Artinya solusi Islam itu merupakan solusi yang tepat untuk tantangan zaman, ya termasuk untuk pakaian jilbab ini, Mas Arief. Suatu hari nanti orang-orang sudah jelas kalau mencari orang yang maaf ya, tidak berjilbab dalam arti yang memang sengaja kemudian yang memang memamerkan seperti itu. Orang sudah jelas begitu ya. Seperti itu paling kelasnya ya, seperti itu. Maka suatu hari nanti orang-orang itu mencari apa? Mencari pasangan itu adalah orang-orang yang santun baik, salah satunya adalah dengan cara berjilbab menutup auratnya. Artinya apa? Islam ini menunggu kita, tampilan kita. Selama orang jilbaber itu bisa menunjukkan yang baik, maka menjadi sebuah solusi yang akan datang. Itu mas kira-kira. Oke. Kepada RDS, jazakallah untuk pagi hari ini mengangkat tentang hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi ya. Tahun 8, berapa tadi? 87 ya. Banyak kemudian ancaman-ancaman bagi orang-orang yang kalau sebutannya Pak Hadi tadi jilbaber, para jilbaber gitu ya. Dulu sempat kena ini apa namanya, dilarang gitu ya. Kartika Hafsa mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melarang muslimah berhijab berarti menentang syariat Allah. Terlaknatlah orang-orang yang menghalanginya. Di masa dulu berhijab masih sulit mas, tapi alhamdulillah sekarang berhijab sudah menjamur. Tapi sangat disayangkan sekarang berjilbab cuma sekedar gaya hidup saja. Mereka tidak menutup aurat, tapi cuma apa ini ya, cuma membalut aurat saja. Ini sungguh menodai perjuangan para akhwat-akhwat dulu. Semoga lambat laun mereka sadar. Ya mas ya, jazakumullah khair. Dari Umayyun, dari Abu Samad di mana ya, di Taudan. Abu Samad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sekali ini pagi ini. Ya, keluarga sudah berhijab semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Iya, mas. Ini mas, masalah hijab memang jangan. Sebenarnya harus diimbangi dengan ilmu, mas. Ilmu? Iya, ilmu agama tentunya, mas. Artinya seorang wanita tanpa ilmu tentang hijab nggak mungkin berhijab ya? Iya. Nah, kemudian kalau dia tuh memakai hijab itu tidak berilmu, itu sudah. Nah, jadi al ilmu qobla qaul wal amal gitu ya. Iya, Bukhari itu. Karena saya sendiri kerjanya kan di hotel, Mas. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Wah, setiap hari melihat orang tanpa hijab dong, Pak? Aduh, makanya harus ilmu. Ada beberapa yang pakai hijab itu malah ngisin-ngisin terus terang, Mas. Oh, gitu. Iya, jadi harus ilmu. Ilmu disertai dengan itu. Kalau itu tidak berilmu, akhirnya enggak ngisin-ngisin. Banyak masuk di televisi itu di apa tuh pemberantasan pekat itu kan yo di televisi kan kita mas ngisin-ngisin itu mas. Oh, ngisin-ngisin tenan. Ya, ngisin-ngisin tenan itu. Kemudian yang kedua, masalah SD itu juga harus rada murah lu mas, wah larang banget. Ya. Wah, itu sekolah sangat mahal gitu ya. Iya. Saya sendiri arep nyekolahke ning ngene, anak saya sekolah di situ dua. Tapi yang ketiga ini saya tidak mampu mas ini. Oh itu ya. Lah, tidak cukupi itu loh. Hitung-hitungannya ora pas gitu Pak ya. Ora pas ya. Tak tolong mas mbok yang edit itu tuh ya. Iya ya Pak ya. Tidak mampu itu ya, ada kelonggaran keringanan itu loh. Wah. Tapi masih ada Pak nampaknya SDIT yang kemudian ininya murah itu masih ada kan sebenarnya. Mau di lorin ini kan saya juga tidak bisa nutuke mas. Terus terang saya tidak bisa nutupin gitu. Anak saya ketiga nanti insya Allah ke lain tempat ya. Gimana lagi ya, kelunting ya. Oke, oke. Itu aja mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sekolahnya begitu ya. Tapi mudah-mudahan ilmunya ada dan qobla qaul wal amal itu bisa diinikan gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Allah pasti akan membersamai kita. Ma'iyatullah akan kita selalu kita rasakan bagi orang-orang yang selalu bertakwa dan beriman kepadanya, kan begitu ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu berusaha beriman, bertakwa kepadanya. Baik, pendengar 765-1818 kembali. Ini di SMS banyak mengatakan katanya kempersek katanya ya. Oke, siapa lagi nih Mas? Ada Pak B di Klaten. Pak B, assalamualaikum Pak B. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wah pagi ini pada semangat-semangat semua ini. Mudah-mudahan menular ke semua orang ini. Pak B, kabar baik? Alhamdulillah, khair. Iya, silakan Pak, tentang hijab nih. Pak B, di sekitar Pak B, di satu RT gitu, yang berjilbab sama yang gak berjilbab, banyakan mana Pak? Aduh, masih prihatin mas. Oh, masih prihatin ya? Kanan-kiri dirubung, hanya pakai celana satu silang. Oh, gitu ya? Masya Allah. Barangkali mereka nggak punya kain kali, Pak. Ya kalau mau sholat rukun. Tapi durianya anaknya dibiarkan demikian itu. Wah, masya Allah. Karena ya memang janggalnya ilmu mas itu. Gak mau mengkaji, mendengarkan itu gak mau. Gak menganggap dirinya paling benar ya itu. Wah, ini dia kesalahannya di situ. Tapi usaha itu tetap terus dijalanin kan pak? Ya. Mendakwahi mereka maksudnya? Tidak kurang-kurang mas. Bahkan salah satu ini menegakkan kebenaran seperti ini, menegakkan benang basah mas. Betul betul. Ya kita sabar aja. Dan kita hanya mohon ridha Allah. Okay. Walaupun bisa dimaafi, dicemooh, disingkirkan kalau bisa. Itu kita khususkan. Ya mereka dia nggak belum tahu gitu aja. Namun bukan demikian karena memang dia gimana ya kalau mendengar radio di mana-mana sudah ada. Sebenarnya karena menenteng rukuh di atas apa ini pundak pakai celana separuh itu. Masya Allah. Ya Allah. Saya prihatin sekali ini. Okay. Ya ini kata dari segi negara kita mas. Sistem juga ya? Nah, sistemnya mestinya kan dulu waktu saya masih SD itu agama itu di nomor kalau nggak nomor satu nomor dua itu nilai agama itu. Sekarang hampir dihilangkan. Jadi nah, harusnya ini pak ya apa namanya pelajaran agama itu masuk dalam UAN gitu ya? Ya itu harus kunci agama yang bagus. Harus di nomor satu kan itu. PPKN dapat 10 lebih bangga daripada agama dapat 2 atau 3. Itulah. Itu salahnya siapa ini? Ya, salah kita semua nampaknya, Pak. Nah, untuk bilang jelek itu masih aja. Baik. Dan kita paham Al-Quran dan Sunnah dengan diri sapi. Amin. Disitulah nanti kesamaan akan berjalan. Oke. Itu hanya doa aja, Mas. Ya. Dan kalau kita semua harus punya prinsip demikian, saya yakin. Karena ketinggalan anak dia pun, saya lihat di TV itu, perempuan itu, kerudungnya disandarkan di leher, atas rambutnya pirang, naudzubillah ini dari. Nah itulah, merasa bangga itu. Makasih mas. Oke pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas tugas kita itu adalah mendakwahi mereka gitu ya. Da'a itu. Ini kalau saya lebih enak mengartikannya adalah dengan mengajak gitu ya, bukan memerintah. Jadi mengajak mereka itu, mendakwahi mereka. Nah tugas kita berdakwah pada mereka terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah kepada mereka atau tidak. Tapi yang jelas tugas kita adalah menyampaikan gitu ya. Baik, terima kasih Pak B. Memang ya banyak orang yang di sekeliling kita, di sekitar kita yang barangkali saja belum berhijab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk menutupi wajah-wajah mereka, menutupi aurat-aurat mereka begitu ya, bahkan menjulurkan jilbab-jilbab mereka sampai kepada dada-dada mereka kan begitu ya. Baik, di 765-18-18 ada siapa lagi Mas Fatah sudah bergabung bersama kami dan nanti di SMS juga saya nantikan Anda. Baik, yang semalam sudah ngobrol Pak Firdo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anu fitek sekali ah. Oh gitu ya, kecilin aja pak itu, atau matikan ya, saja radionya nggak apa-apa itu, udah denger, kan sudah direkam tuh. Anu radio diperkecil. Nggak bisa, volumenya pak. Silakan tentang pak. Hijab ya. Tentang hijab ya. Sepemahaman saya, ini memang ide ini berawal dari dulu ya, tahun 2009 nanti luar negeri. 2009. Iya. Yaitu ketika seorang muslimah Jerman itu mati ditusuk oleh pemuda Nazisba ya, pemuda Jerman yang anti Islam, anti jilbab gitu kan. Itu waktu di persidangan namanya kalau tidak diri Marwa siapa gitu ya, Marwa gitu. Itu ketika di sidang ya itu masalah itu karena dia mempertahankan hijabnya itu. Kemudian masuk ke persidangan, ketika di sidang dia mati digusur oleh ditusuk berapa kali itu oleh seorang pemuda Jerman. Kemudian pemuka-pemuka Muslim dunia, diantara dari Federation of Islamic Organization waktu itu di Eropa itu mengusulkan langkah awal atau momentum untuk mengadakan Hari Solidaritas Jilbab Internasional atau IHSD tadi ya. Nah itu ya seperti itu, karena selama ini memang jilbab itu diasumsikan sebagai sarana penindasan, ya, sarana penindasan. Wow. Tambah feedback gitu. Sebagai sarana penindasan, sebagai sarana merampas hak-hak wanita gitu kan. Itu memang provokasi-provokasi kufar seperti itu. Gitu kan. Kemudian Islam dikonotasikan sebagai kebut, apa, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terbelakang. Bahkan ada yang mengatakan keturunan binatang. Itu memang sudah sunatullahnya seperti itu. Tapi yang jelas kita sebagai umat Islam sadar dan sepakat bahwa itu sebuah kewajiban. Itu bukan sebuah aksesoris, tapi itu sebuah kewajiban. Ya, kalau saya sendiri secara pribadi ke keluarga, memang kita berdakwah dengan mencontohkan dulu, dengan ketauladanan dulu. Bahkan kalau keluarga saya ini pernah, ya bukan pernah ya, sering dikatakan jilbab pria-pria bawa gendruwo itu ya ada juga. Tapi itulah apa ya, memang sunatullahnya seperti itu tidak seberapa gitu loh. Karena di luar sana banyak muslimah-muslimah yang mengalami nasib lebih buruk dan lebih tidak beruntung daripada kita. Jadi di Indonesia ini lebih beruntung ya? Ya secara umum ya, tapi memang ini adalah apa yang di Indonesia itu adalah konsekuensi logis, salah satunya konsekuensi logis dicabutnya 7 kata dalam di Piagam Jakarta. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Iya, padahal itu yang nyabut itu juga orang Islam loh itu. Nah, ya itu kan yang mengusulkan Pak Karno yang mencabut Pak Hatta kan gitu itu. Jadi orang Islam juga itu padahal. Jadi kalau dari sisi erosi ya, sisi korosivisme dari sistem di Indonesia ini banyak hal yang menyebabkan kenapa hijab itu masih pada posisi yang salah atau pada posisi stigma yang keliru. Nah, di antaranya ya banyak wanita-wanita di Indonesia itu yang dengan alasan takut kehilangan pekerjaan, diprovokasi dengan isu-isu karier, gaji, meraih kesuksesan, ya kan, entah lewat media, entah lewat pekerjaan-pekerjaan itu, yang menjadikan hijab ini seperti sebuah momok yang menakutkan. Ini bisa menjadikan seorang muslimah itu tidak bisa berkarier atau berprestasi seperti itu. Itu yang pertama gitu. Jadi faktor-faktor seperti itu yang sifatnya hubungannya dengan pekerjaan, karier dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada provokasi-provokasi yang secara gencar terus dilakukan, terutama lewat barang-barang dagangan, apa lewat barang produksi, barang-barang konsumtif yang diproduksi oleh industrialisasi barat yang mendefinisikan bahwa wanita itu adalah barang dagangan. Nah, yang harus tampil total mengeksploitasi diri apapun yang ada pada dirinya. Barang entah itu lewat sampo, entah lewat pupur, entah lewat bedak, entah lewat apa dan lain sebagainya, atas nama HAM, kesamaan gender dan seterusnya. Okay. Nah, sekarang apalagi ditambah marahnya spa-spa jahiliyah. Spa, tahu enggak spa? SPA kan? Spa ya, itu bongso pedicure, manicure, cure-cure itu apa itu, ya kan? Urusan salon jadi, lah pokoknya. Jadi ditambah lagi sekarang masih banyak wanita yang berjilbab itu tidak syar'i. Baik. Dan ditambah lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, berkhawat, pacaran di tempat-tempat berjilbab, padahal itu menyangkut ilmu tadi. Okay. Ya memang solusinya kita mencontohkan, mengatakan, mencontohkan, mendakwahkan dengan cara yang kita mampu dari yang terdekat. Tapi yang jelas mencontohkan dulu itu lebih afdal insyaallah. Rasulullah mengatakan seperti itu juga. Ya gitu, akhir kesalahan kata dari saya karena kurangmu kebenaran ahad pastinya hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wa jalla mohon dimaafkan. Ya. Tetap istiqomah. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia ya, kalau kita masih beruntung sih ya di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, di Amerika dan sebangsanya begitu ya. Yang kemudian ada penentangan terhadap pemakaian jilbab, ditentang sedemikian rupa untuk mereka memakai jilbab dan macam-macamnya banyak gitu ya. Tapi kita di Indonesia ternyata alhamdulillah aman. Walaupun dulu pernah juga ada satu larangan tersendiri bagi pemakai jilbab. Namun hal itu sekarang sudah tidak masalah lagi. Sekarang mudah-mudahan sudah bersih ya. Tidak ada seperti itu. Walaupun masih ada, barangkali masih ada yang belum terekspos ke luar terkait dengan dibolehkannya berhijab ini. Mungkin saja masih ada beberapa organisasi ataupun apa dan sebagainya atau institusi apa yang masih tidak memperbolehkan karyawannya memakai jilbab, macam-macam kayak itu mungkin masih ada. Atau barangkali Anda ingin melaporkan hal semacam ini, silahkan ya. Baik, kita sebelumnya menuju ke teman-teman di news dulu ya untuk mengikuti kilas informasi jam 8 waktu Indonesia Barat. Ada rekan kita nanti Zaki Faisal. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wasafina rasulillah, tiktabu marzatillah, wathibu ba'atkum lillah, as-salamu. Ya, kembali pendengar di media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Nah, kali ini kita menuju ke narasumber ya. Narasumber kita untuk kesempatan pagi ini, kita bicara masalah Hari Solidaritas Hijab Internasional, adalah beliau Ustadz Felix Siau. Felix Siau ya, sebutnya Siau. Betul, Pak Reporter. Felix Siau. Ya, ini adalah pendakwah muda ya. Beliau ini merupakan mualaf dari etnis Cina dan sekarang giat berdakwah menyerukan penegakan syariat dan khilafah. Adalah Ustaz Felix ya. Kita sebutnya Ustaz Felix saja ya biar enak ya. Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan beliau, Ustaz Felix Yao, adalah pendakwah muda dan beliau merupakan mualaf dari etnis Cina ini dan kita berbicara kali ini terkait dengan Hari Solidaritas Hijab Internasional. Coba kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Felix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik pagi ini? Alhamdulillah baik sekali. Mano, ini posisi sedang di mana nih Ustaz? Masih di rumah. Masih di rumah ya? Iya, betul. Oke, mohon maaf ini kita ganggu sebentar ini waktunya. Ini kita paksa ini pokoknya. Monggo. Baik, hari ini 4 September 2012. Ini diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional. Nah, kalau Ustaz sendiri melihatnya gimana ini? Apa ini perlu ada peringatan memperingati hari ini agar orang-orang berjilbab atau seperti apa kalau menurut Ustaz nih? Jadi kalau hari hijab sedunia ini kan kemudian nggak seperti hari kemerdekaan ataupun hari-hari peringatan yang lain ya. Yang mungkin cuma diperingati karena satu peristiwa pada hari itu. Yeah. Nah tapi lebih daripada sebuah pengingat. Jadi benar-benar sebuah pengingat bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang dibebankan Allah kepada setiap muslimah. Yang memang seharusnya diperhatikan oleh setiap muslimah karena ini lebih sebenarnya daripada kewajiban tapi ini adalah sebuah identitas. Okay. Jadi seperti itu. Harusnya enggak hari ini saja ya, tapi kemudian hari berikutnya hari. Sampai kapanpun gitu kan. Sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat begitu. Tapi kemudian kita melihat begini nih Tad, di Indonesia saja ya. Tidak jauh-jauh kita ke luar sana. Kalau di Indonesia saja di Solo misalnya itu antara orang-orang yang sudah menutup diri dengan jilbab, berhijab dengan yang belum, itu ternyata masih banyak yang belum nih. Nah, ini sebenarnya apa ini? Karena memang kalau kita lihat mayoritas umat di negeri ini juga muslim. Betul. Nah, ini yang perlu kemudian diperhatikan oleh kaum muslimin. Karena sudah seperti yang kita sampaikan tadi, ini adalah sebuah pengingat sebenarnya untuk kaum muslimin bahwa ini adalah sebuah kewajiban harus mereka kenakan. Karena sebenarnya kalau kita lihat beberapa puluh tahun terakhir, mungkin kalau kita bisa katakan satu abad terakhir, kaum muslimin kan berusaha dicerabut daripada akar pemikiran mereka. Sehingga mereka ini tidak tahu sebenarnya identitas mereka seperti apa. Sehingga digelontorkanlah pemikiran-pemikiran, ah nggak penting luarnya, don't judge the book by its cover misalnya. Yang penting kan hatinya, yang penting kan niatnya, hanya Allah yang tahu hati kita dan sebagainya. Nah ini perkara-perkara yang perlu diluruskan, bahwa niat memang betul itu penting, hati betul itu penting, tapi lebih penting lagi hati dan niat yang memang disesuaikan dengan perintah Allah. Jadi ada satu skenario mungkin buat apa, kalau mau beli minum buat apa botolnya, kan yang digunakan minumnya gitu ya? Betul, tidak perlu kemudian konteksnya, yang penting adalah isinya, nah kan gitu, ini penyesatan ini. Dan kita melihat sekarang anak-anak kita yang SMP, kemudian SMP saja banyak yang kemudian sudah mulai bertingkah ulahnya, kemudian menjadikan sesuatu nggak baik, itu kan sejak dini sudah seperti itu. Nah, saya melihatnya ngeri banget ke depan itu kayak apa, itu ngeri banget itu. Betul, betul. Ini bagaimana? Ngeri mas sebenarnya mas, kalau dikatakan ngeri, karena saya langsung terjun dalam bidang hal-hal seperti itu. Iya. Seperti yang saya katakan, yang namanya serangan pemikiran terhadap orang-orang muslim yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang oleh yang tidak senang dengan orang muslim, ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling santer kan dengan 3F, food, fun, and fashion. Ini adalah sebuah serangan pemikiran satu paket. Lewat makanan yang tidak halal ataupun dengan santapan-santapan yang tidak halal, fun dengan hiburan-hiburan, dan dengan fashion. Nah ini adalah sebuah satu paket yang gak akan bisa hilang. Karena itu pasangannya biasanya orang-orang yang mulai tidak berhijab atau orang yang tidak memperhatikan menutup aurat, biasanya dia lebih tidak malu untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Seperti misalnya lanjutannya pacaran ataupun kemudian zina, hamil di luar nikah. Karena ini sangat mengerikan sekali, mas. Oke. Kalau kita melihat di berbagai macam konser misalnya, di televisi misalnya, ada banyak konser yang kemudian di situ juga banyak wanita, mereka memakai jilbab walaupun hanya dililitkan di mana itu di kepala, di leher saja, tetapi mereka juga ikutan jingkrak-jingkrak ikhtilatnya begitu sedemikian rupa. Ini gejala apa ini, Tad? Seperti yang tadi sudah kita katakan, jadi serangan pemikiran ini kan luar biasa. Ada orang yang kemudian beralasan, ah nggak penting jilbab, nggak penting kerudung, yang penting kan hatinya. Nah kalau kemudian orang sudah berjilbab atau berkerudung, dia kemudian berganti alasan. Nah ini kan sudah berkerudung, sudah berkerudung, yang jelas saya sudah berusaha untuk baik. Nah makanya kemudian kita perlu sampaikan bahwa hijab dalam pengertian Islam itu bukan hanya pakaian yang menutup aurat. Tapi pakaian yang syar'i, yaitu adalah pakaian yang memang ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah dalil-dalil Al-Qur'an, yaitu tertera dalam surat Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31. Nah, itu adalah batasan-batasan yang umum lah, yang harus diperjelas lagi sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pakaian ini tidak hanya menutup aurat dan sesuai syariat, tapi ada syarat yang lain, yaitu adalah tidak bertabarruj. Nah, jadi ini yang lalai atau sering dilupakan oleh para muslimah. Karena tabarruj ini juga termasuk daripada tidak berhijab, atau berhijab itu plus tidak bertabarruj. Atau mungkin itu bisa saja disebutnya Rasulullah dengan berpakaian tapi telanjang? Nah, kasyiatun ariyatun itu yang termasuk dalil yang sangat mengerikan bagi saya. Walaupun itu kalau kita lihat di dalam hadis-hadis itu kan sebuah ancaman yang paling santun dari Rasulullah. Ancaman paling santun, ya. Paling santun ya? Paling santun. Kan Rasul katakan ada wanita yang berpakaian, tapi mereka telanjang, mereka berlenggak-lenggok supaya diperhatikan oleh lelaki, dan kemudian kepala mereka menyerupai punuk unta, berlenggak-lenggok pula, dan mereka ini tidak akan mencium bau surga. Nah, kan ini kan ancaman yang paling sederhana dan paling simple, paling ringan menurut saya dibandingkan yang lain. Ya, parahnya lagi ada satu serangan pemikiran yang mengatakan bahwa jilbab itu hanya budaya orang Arab, kan begitu ya. Kalau Indonesia bukan sebagai budaya. Kalau kayak gitu gimana nih menanggulanginya? Ya, makanya sudah seperti yang sering saya katakan, kalau seandainya jilbab itu dianggap sebagai budaya orang Arab, pertama, berarti orang yang ngomong jelas tidak punya pengetahuan sejarah. Karena secara sejarah kan jilbab itu justru baru ada setelah Islam ada. Sebelum itu tidak jilbab yang dipakai. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya jilbab dianggap sebagai budaya Arab, kenapa nggak sekalian sholat aja dianggap sebagai budaya Arab kan gitu. Nah, berarti orang yang ngomong setengah-setengah, sholatnya masih mau tapi jilbabnya nggak mau, milih-milih yang berat dia berat dia hindari, yang ringan yang dianggap ringan dia laksanakan. Jadi tidak relevan sama sekali. Ya, kemudian ke depan ini Tad, karena saya melihatnya ngeri tadi, mau apa generasi kita pada waktu yang akan datang, karena anak-anak SMP SMA sudah sedemikian rupa. Nampaknya 2, 3, 4, 5 atau 10 tahun yang akan datang, negeri ini kok nampaknya sudah agak kelihatan dari sekarang gitu. Menanggulanginya kayak apa ini harusnya? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi, kita harus kemudian menyadarkan setiap remaja khususnya ke depan generasi kita bahwa berhijab ini adalah bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban seorang muslimah yang memang harus dikenakan mereka siap atau tidak siap, suka atau tidak suka. Walaupun nanti kita bisa bahas lagi tentang dalil tentang siap ya. Percuma dong kalau saya berhijab, nanti kalau saya nggak siap kan cuma bermaksiat doang. Dan sebagainya. Nanti kita akan bahas secara khusus lah. Tapi yang jelas, terlepas siap atau tidak siap, ini adalah sebuah kewajiban. Yang kewajiban ini tetap harus dilaksanakan apakah mereka siap atau tidak siap. Nah, ini harus dibentuk. Pertama, dibentuknya adalah secara tarbiyah. Kita mendidik pemikiran-pemikiran orang bahwa hijab ini tidak kuno, hijab ini tidak merupakan sebuah pemasungan terhadap perempuan, tidak merupakan sebuah pengekangan terhadap kebebasan berekspresi dan sebagainya, tidak juga mempengaruhi otak mereka ataupun akal mereka, karena kalau yang pintar tetap aja pintar kan gitu kan, yang cantik tetap aja cantik sebenarnya, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Nah itu yang harus dijelaskan pertama lewat pendidikan, lewat pemikiran. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah lewat opini. Karena tidak dapat dipungkiri, masyarakat Indonesia kan masih ikut-ikutan ya mas ya. Nah ikut-ikutan, artinya walaupun ada sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang baik, tetap mereka ikut-ikutan. Nah kenapa tidak kalau mereka teropinikan sesuatu yang baik, lalu mengikuti yang baik, lalu kemudian baru kemudian kita tarbiyah, kita ajari. Jadi ada dua kemudian cara, apakah kemudian kita ajari dan kita didik baru kemudian mereka berhijab, atau mereka ikut-ikutan berhijab baru kita ajari. Artinya kalau kita potong di mengikuti untuk mereka berhijab, berarti kita harus ada penokohan yang kemudian bisa diteladani oleh mereka begitu? Betul, lewat opini itu bisa lewat penopohan, bisa lewat mass media, bisa lewat kemudian segala sesuatu yang mereka lihat dan akhirnya itu membentuk cara berpikir mereka. Sementara saat ini, misalnya kita bicara masalah penokohan saja, tokoh-tokoh yang kemudian diidolakan oleh anak-anak muda sekarang juga nampaknya mereka berjilbab pada waktu yang dibutuhkan, ketika dibutuhkan nggak berjilbab. Kalau dari sisi media misalkan, seberapa banyak sih media yang kemudian memberikan stigma, memberikan wacana-wacana, memberikan pemahaman terkait jilbab itu begini, itu kan sangat sedikit di Indonesia nih. Itulah merupakan tantangan kita. Bahkan jangankan artis mas, kadang-kadang putri kiai atau putrinya yang dianggap ustaz ataupun istrinya sendiri itu saja tidak mencontohkan sesuatu yang benar. Nah ini memang tantangan bagi kita. Makanya inilah menariknya dakwah. Saat kemudian kita mempercayai janji Allah bahwa Allah mengatakan ini bisa dan realita berkata sebaliknya. Nah jadi inilah kemudian tantangan yang besar. Nah menurut saya yang sangat potensial adalah lewat beberapa media-media memang kita bisa kuasai, dalam arti opininya tidak disetir. Ini via Twitter bisa, ataupun via radio-radio yang kemudian terlepas daripada maksud-maksud negatif, ini juga bisa kita lakukan walaupun memang agak sulit. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga? Nah, ketiga pemaksaan ya. Jadi berbuat baik itu memang harus dipaksa dulu gitu ya. Kadang-kadang harus dipaksa. Sholat subuh walaupun kata orang lalu dipaksa nggak ikhlas dong. Ya mendingan lah, karena kalau dipaksa itu dalam berbuat baik ujung-ujungnya akan ikhlas. Tapi kalau kemudian tidak pernah melakukan yang baik, itu sudah jelas tidak mungkin ikhlas. Jadi ini pengaruh orang tua sebenarnya. Jadi orang tua, keluarga, seberapa mampu mereka memaksakan atau paling tidak membiasakan hijab ini semenjak anak ini usia dini. Nah itu jadi yang sangat penting sekali bagi orang tua, karena ini berkaitan total dengan masa depan mereka. Baik, barangkali dari dalam keluarga mereka sudah dibudayakan untuk berjilbab, ada satu pemahaman untuk berjilbab. Tapi kemudian ketika dia keluar dari pintu, keluar ke dari rumah begitu, masyarakat lingkungannya yang kemudian nggak bisa diandalkan. Nah itulah perlunya dakwah. Karena kan pilar Islam kan ada tiga ya mas ya. Pertama adalah individu, kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah negara. Nah memang level negara agak sulit kita wujudkan karena negara kita terlihat anti dengan syariat. Nah tapi kalau dalam level keluarga dan level individu, saya pikir ini sangat mungkin sekali. Nah karena itulah gunanya berjamaah, kemudian kita berdakwah bahwa memahamkan kesadaran pada masyarakat pentingnya bersama-sama untuk mewujudkan apa yang kita mau, karena anak ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan seperti itu. Oke, kemudian dalam jangka pendek ini, Tad, yang nampaknya harus segera urgent kita lakukan itu dari sisi apa ini? Ya, yang urgent kita lakukan adalah pertama, yang namanya masyarakat, ini kan ada tiga jenis orang. Satu adalah yang belum paham, belum paham tapi dia mau menggunakan jilbab, nah ini harus didakwahi. Nah ini yang sangat urgent sekali, jadi sampaikan dakwah. Jangan-jangan selama ini ada orang yang belum berhijab karena memang dia tidak tahu, bukan dia tidak mau. Yeah. Nah inilah yang sangat urgent sekali yang harus kita urus. Okay, nah yang kedua adalah yang dia sudah tahu tapi dia tidak mau. Nah yang ini abaikan aja dulu. Nah adalah kemudian yang pertama adalah yang belum tahu tapi dia mau. Nah yang ketiga, yang dia sudah tahu dan dia mau. Nah inilah kemudian tugas dia untuk memberikan sebuah dakwah. Nah ini yang paling banyak di antara ketiganya ini yang mana nih? Nah yang paling banyak di antara ketiga ini saya pikir adalah yang dia belum tahu tapi sebenarnya dia mau. Belum tahu sebenarnya karena, mau ya? Mau, karena banyak sekali kemudian yang saya lihat selama ini, orang-orang yang memang mau sebenarnya, tapi dia kurang informasi. Misal, seperti apa jilbab yang syar'i, seperti apa kerudung yang syar'i, seperti apa, ya ngomong-ngomong sekarang kan ada yang namanya kan hijab gaul ya. Yang memang, apa namanya, ya di, secara desain, secara warna dan sebagainya, ini masih perlu banyak disempurnakan. Okay. Nah yang ini yang kemudian pasar terbesar sebenarnya. Karena mereka sudah punya semangat ternyata untuk mengenakan hijab, namun masih perlu disempurnakan dari segi niat dan caranya. Tapi kemudian ada lagi gaul tapi nyar'i, kayak gitu kan? Kalau gaul tapi syar'i, nah makanya kita doakan. Semoga dia menyebarkan kepada yang lain. Okay. Baik, terakhir Tad, silakan barangkali ada sesuatu yang disampaikan karena kita yang ada di Solo ini sudah berupaya dalam media di RDS ini memberikan satu pemahaman kepada masyarakat lewat tausiahnya, lewat renungan-renungannya diputar di RDS, kemudian setiap program-programnya. Tetapi juga di Solo ini ternyata yang berjilbab dengan yang tidak berjilbab masih banyak yang belum berjilbab, yang ini menjadi ladang dakwah ini sebenarnya. Tapi kok nampaknya sulit banget untuk mengembalikan mereka itu. Betul. Nah, maka pesan saya yang pertama bagi orang yang sudah berhijab atau orang sudah berjilbab. Pertama, jangan sampai ada pandangan negatif terhadap orang-orang yang belum berhijab. Seperti yang saya katakan, ya mungkin mereka belum tahu. Dan terkadang, perlakuan kita lah yang menyebabkan mereka itu jadi terhalang daripada berhijab. Misalnya, kalau kita cemooh ataupun kita olok-olok dan sebagainya, tidak. Dakwah itu kan tidak mengejek, tapi dakwah itu kan mengajak mereka pada kebaikan. Okay. Ini yang pertama, jadi jangan sampai mereka itu justru terhalang karena sikap kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bagi yang belum berhijab, ini segeralah berhijab. Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak berhijab. Kalau seandainya yang kita sering dengarkan banyak alasan, itu masih banyak yang berhijab tapi dosa. tapi masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa, masih jingkrak-jingkrak dan lain-lain. Ini kita sampaikan bahwa ini adalah dua kewajiban yang berbeda. Bahwa berhijab adalah satu kewajiban yang tersendiri dan menghindari maksiat adalah suatu kewajiban yang lain. Nah, kalau kita bisa ngomong agak kasar sedikit, kalau yang berhijab lalu bermaksiat itu dosanya satu. Kalau yang nggak berhijab dan bermaksiat itu dosanya dua. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak berhijab. Kalau siap, belum siap. Siap itu insya Allah akan datang kalau kita sudah berhijab. Jadi jangan takut. Yang pertama adalah yang sudah berhijab, dirangkul. Yang belum berhijab, tunjukkan pada mereka keindahannya seperti apa. Dan kemudian sampaikan komunitas-komunitas berhijab yang syar'i pada mereka sehingga memperkuat mereka karena ada jamaah, ada komunitas. Nah, ya bagi yang belum, coba deh. Nah, coba dan kemudian rasakan kenikmatannya. Karena pas mereka sholat, itu kan pasti pakai hijab, Mbak. Jadi ketika pakai mukena kan itu kan berhijab sama saja. Nah, itu kan dirasakan ketenangan yang luar biasa. Yeah. Ketenangan ketika dekat dengan Allah, kemudian seolah-olah pinta kita dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau kemudian setelah itu kita buka lagi, ya bagaimana pinta kita mau dikabulkan Allah. Nah, kalau bicara siap dan tidak siap, mereka sudah siap insya Allah. Karena sholat pasti berhijab. Oke, Ustaz. Terima kasih motivasinya pagi ini. Mudah-mudahan lain hari, kapan ada agenda ke Solo, Ustaz? Insya Allah tanggal 6 atau 7 September. Sorry, 6 atau 7 Oktober insya Allah. Oktober ya. Baik, mudah-mudahan bisa singgah atau wajib singgah di RDS. Insya Allah, amin. Oke, terima kasih, Ustaz. Sampai ketemu lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Ustaz Felix Yao ya. Sudah bersama kami dalam program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi ini tanggal 4 September 2012. Atau bertepatan dengan 17 Sawal 1433 dan pagi ini yang kita bahas adalah terkait dengan Hari Solidaritas Hijab Internasional. Itu tadi Ustaz Felix Yao, seorang pendakwah muda dan ada banyak hal memang yang perlu kita dakwai. Tugas kita ternyata masih teramat banyak begitu ya. Dan ini merupakan tugas kita yang terus bersama dalam gerbong-gerbong dakwah ini. Abu Mus'ab di Polokarto, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik pagi ini. Khair, khair. Khair. Iya, tentang hijab ini, Pak. Alhamdulillah ini bahasnya masalahnya cukup menyenangkan gitu ya. Oke. Okay. Ya, karena ini sesuatu yang sangat-sangat apa? Sangat urgen sebagai seorang wanita kan. Seperti ya, itu kan syariat pertama seorang wanita itu kan harus berhijab ya. Iya. Itu seperti amben arah sumber tadi semuanya itu saya sangat senang lah yang dikata itu bisa semua ya. Elemen masyarakat bisa menyampaikan seperti tadi. Jadi sebelum kalau ada seorang yang mungkin itu berhijab terus dia berjingkrak-jingkrak, jangan dicaci hijabnya dulu yang gitu ya. Kalau dia tidak berhijab juga jingkrak-jingkrak biasanya dua. Kalau dia berhijab jingkrak-jingkrak biasanya satu, itu saya setuju. Walaupun kadang-kadang ada sebagian dari kita berhijab jingkrak-jingkrak itu ya kadang-kadang memberikan teman yang kurang benar gitu ya. Okay. Ini saya ingin mengomentari yang pertama begini. Saya pernah mendengarkan acara di televisi yaitu dari orang-orang jil ya. Jadi kalau orang-orang perempuan berupa hijab itu namanya pemaksaan, itu melanggar HAM katanya gitu ya, melanggar asasi manusia. Makanya kita orang Islam itu jangan sekali-kali mengatakan jil itu jaringan Islam liberal. Yo berkatakan Islam itu salah, kita itu juga udah membuat salah. Yang benar jaringan iblis laknatullah. Artinya gitu, dia bukan Islam, dia iblis gitu loh. Kenapa kalau Islam orang ingin menegakkan syariat malah dia yang pertama kali ya yang bekengi untuk menentang ya, untuk menentang kalau seorang perempuan itu disuruh dianjurkan pada hijab. Dia pertama kali yang ngomong itu adalah pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang bilang pasti iblis, dia orang Islam gitu loh. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa jil itu jaringan Islam liberal itu salah. Jaringan iblis laknatullah ya, ini harus dipahami. Entah itu statusnya dia siapapun, alumni mungkin IAIN Semarang, alumni mana, itu nomor dua. Itu cuma status saja. Tapi perkataan tadi, perbuatan tadi mengindikasikan bahwa itu memang jaringan iblis laknatullah, itu pertama. Jadi jangan sampai kita orang muslim mengatakan jil itu jaringan Islam liberal. Islam itu namanya Islam, berarti dia benar, dia diaku Islam itu berarti dia menjalankan syarat Islam, syarat Allah gitu, pengamnya Islam. Okay. Nah, jangan sekali-kali kita mengatakan jaringan Islam liberal, tapi katakanlah jaringan iblis rahmatullah berkumpul di dalam satu acara yang dia ingin merusak syariat Islam gitu. Okay. Jadi kalau orang Islam gak merusak syariat Islam gitu. Yang kedua gini, untuk masa hijab itu, kita kan di sini ya, negara kita walaupun bukan negara Islam, tapi mayoritas penduduknya muslim. Yeah. Ya, di sekolahan-sekolahan itu, ya di sekolahan itu dipertegas, terutama guru-guru agamanya, jangan sampai guru agama itu tidak bisa dicontoh oleh muridnya. Saya pernah menggeliti hati saya, seorang guru agama, kebetulan seorang guru agama ya, dia punya istri, istrinya pakai hijab saja, ketendang angin, itu jilbabnya ucul. Jadi bayangkan, seorang guru agama punya istri yang dia pekerjaannya menjadi agama. Dia berhijab atau berjilbab, kena angin itu ucul. Ini kan sangat menggelitik hati saya. Kabur, nah, Pak ya. Sampai kabur gitu ya. Nah, terus kita pahamkan juga kepada keluarga kita. Marilah kita mulai dakwah ini dari keluarga kita masing-masing ya. Jadi dari keluarga kita masing-masing, dari kanan kiri, tetangga kita, saudara-saudara kita. Bahwa kita terangkan tegas sebenarnya sumber tadi, bahwa hijab itu adalah sesuatu yang wajib bagi seorang perempuan. Sebelum dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain, hijab ini pertama kali bagi seorang perempuan adalah sesuatu yang harus ditekankan dan tidak boleh dikatakan ini kalau mau jangan. Ini harus dipaksa seperti orang Islam yang mengatakan Islam dia harus sholat itu wajib. Ya. Dan seorang perempuan begitu. Kalau dia mengaku muslim, dia sebagai seorang wanita, dia harus mau berhijab. Okay, itu saja teman-teman ya. Baik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Anda pendengar, bagaimana sih sebenarnya seorang wanita itu? Wanita cantik itu kayak apa sih? Gitu ya. Yang Anda lebih suka melihat orang yang berhijab atau yang tidak berhijab? Ayo jujur. Mas Fatah lebih suka mana Mas Fatah? Baik, pendengar di SMS coba akan saya bacakan. Yang banyak di SMS ini mengatakan bahwa RDS meresek katanya pagi ini ya. Tapi ada beberapa yang juga memberikan satu masukan. Dari 002 Asih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melarang hijab berarti menentang syariat Allah. Terlaknatlah orang-orang yang menentangnya. Di masa saya di jilbab, dulu jilbab masih sulit mas. Sekarang alhamdulillah sudah menjamur katanya ya. Tapi sayang banyak yang hanya membalut aurat bukan menutup aurat. Semoga mereka cepat sadar ya Mas ya. Assalamualaikum dari Umu Ainun. Kemudian dari salah tiga, juga gitu sama. Dulu di tahun 90-an saja, saya mulai berjilbab atas kesadaran diri sendiri. Tapi juga dapat pandangan sinis, jadi tentang juga ditentang katanya. Saya nekat aja, jalan terus, sehingga lama-lama mereka pada ngikut juga. Alhamdulillah. Ya benar nih, RDS-nya kemersek katanya. Tapi masih bisa dengar ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah kakakku, ibuku, istriku udah pakai jilbab. Ambar Bakonang ya. Kemudian dari siapa ini? Yang punya 3, yang punya 86. Assalamualaikum. Salam. Di tempat saya berhijab masih sedikit. Dan dah sudah dibilangin tapi ngeyel. Dengan alasan belum siap berhijab katanya ya. Pakai hijab pas momen tertentu. Itu pun hijabnya belum benar. Kemudian 431, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Lah gimana lagi, ada loh ya, ahli tafsir Al-Misbah yang ngaku ulama orang suku Quraisy mengatakan jilbab tidak wajib bagi wanita. Anjuran katanya, maka waspadalah dengan berbagai pemikiran sesat kaum sivilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Kemudian dari 86 lagi, di tempat ana yang berhijab masih dikit mas, sudah dibilang, tadi sudah ya. Di tahun 97-an katanya, ana awal-awal pakai jilbab, dikucilkan oleh warga kampung dan sering diolok-olok. Tapi dengan kesabaran dan doa, tahun 2002 hampir semua remaja dan ibu-ibu muda berjilbab. Setelah mendapatkan sentuhan dakwah lewat liko-liko yang kami adakan. Bahkan mereka menyukai dan mencontoh penampilan kami. Ahwan, wassalamualaikum, Umu Hanum. Ya, subhanallah, ini pendakwah juga nih. Dan iya juga ya, ada kalangan yang nampaknya mereka belum tahu, tapi mereka sebenarnya ingin gitu kan. Belum tahu ilmunya. Dari 997, Assalamualaikum, para wanita muslimah pada umumnya di Indonesia Raya tidak berjilbab karena belum tahu ilmunya. Dan kesadaran di jilbab itu hanya dipakai ketika melayat pengajian saja. Jadi jilbab itu hanya pakaian khas saja ya ketika ada acara-acara tertentu, misalnya takziah. Kemudian ada acara apa lagi gitu. Kemudian 616, kapan ya masyarakat itu mau berkerudung, mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Banyak yang memusuhi, yang memusuhi kita sadar dari Yano di Klaten. 635, masyarakat awam suruh pakai jilbab sulit itu biasa mas. Istri guru agama Islam di sekolahan aja banyak yang tidak pakai jilbab kok. Lawang mantan menteri agama saja mengatakan jilbab tidak wajib. Kalau tidak percaya tanya aja pada Quraisy Shihab. Oke, band bisnis wanita yang cantik yang solehah mau dimadu. Dikasih madu tambah manis kan gitu kan. Oh, tambah madu itu maksudnya. Bagi-bagi hijab ya. Kemarin di Car Free Day ya. Iya, kemarin tadi sudah kita beritakan. Kemudian dari 546 info RDS pagi ini di terima kasih ya. Kemeresek katanya, nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki. Oke, sekarang banyak model jilbab tapi tidak syar'i. Berjilbab cuma dikalungkan di leher sehingga lekuk lehernya kelihatan. Pendengar di Sukoharjo Kota ini. Tahun 2003-2004 dari 1997. Di sekolahku dari 8 kelas yang foto yang pakai jilbab cuma 2 orang saja. Padahal itu sekolah madrasah aliyah. Berarti jenengan sama siapa bu? Sama temannya jenengan. 667. Yang menyedihkan, memprihatinkan, mengiris hati adalah tayangan-tayangan di media yang tidak ada batasnya lagi. Iklan-iklan, sajian-sajian, tontonan, pertunjukan-pertunjukan di media elektronik dikemas secara vulgar seolah-olah itu bagus, brand, tren, bahkan modis, sehingga perlu seperti itu juga tambah-tambah sebagai perumpamaan apa nih? Tapi saya sebagai perempuan juga, jika lihat seperti itu, mata saya meremukan gitu ya. Soalnya enggak tega, mereka rasanya hati ini sakit ya. Rasanya hati ini lihat yang kayak gitu. Oke. Kemudian, kalau di tempatku, jangankan mengajak wanita pakai jilbab, untuk mengajak mereka menutupi paha saja, sulitnya setengah mati. Gitu ya. Oh, nggak usah dibayangin. Dari 222 Agung di Molong. Lah terus kenapa mas? Di Solo itu ada ustadz yang mengatakan bahwa jilbab itu hanya sebuah simbol. Seolah-olah jilbab itu nggak begitu penting buat dia mas. Kenapa dia tidak memahami jilbab itu yang sebenarnya? Mereka menurut Allah dan Rasulnya dan ulama, dia juga mengatakan jilbab yang gede itu bukan jaminan. Wong nyatanya ada kejadian wanita berjilbab gede nyolong di supermarket Solo. Kenapa ustadz itu harus menyalahkan jilbabnya ya mas ya? Waduh ya gitu ya. Baik, 453. Assalamualaikum. Mas penyiar setuju sekali dengan adanya hari jilbab sedunia. Semoga Indonesia ini dirayakan hari jilbab biar wanita kita tahu apa arti jilbab itu. Dari Nur di Sragen, ya Mbak Nur ya. Kemudian 02, tapi jangan ada pemikiran berjilbab itu tidak gaul dan takut enggak laku karena tidak tahu berjilbab itu wajib bagi muslimah. Oke. Okay. Emangnya kalau berjilbab gak gaul? Mas Fatah melihat orang berjilbab sama gak berjilbab lebih cantik mana mas? Hah? Oh jilbab ya? Oh, jawabannya kayak gitu katanya. lebih cantik lebih berjilbab katanya ya. Itu betul-betul kecantikan yang muncul dari dalam dirinya. Inner beauty kata Mas Yaki Fausal. Ya, wanita cantik tetap tertawa walau sebenarnya ingin menangis. Tetap tersenyum walau sebenarnya ia kecewa. Tetap kuat, walau sebenarnya tak sanggup lagi. Tetap semangat, walau tertekan oleh masalah. Tetap memakai jilbab, walaupun berat rasanya gitu. Walaupun, apa ya, sumuk. Enggak, tapi itu sebagai sebuah kewajiban ya. Kalau Ustaz Felix tadi mengatakan, oh, kalau gitu harus dipaksakan dulu pertama kali ya. Berbuat kebaikan harus dipaksakan dulu. Baik, masih ada waktu. 765-1818, saya undang Anda. Dan silahkan bergabung kembali juga di SMS, masih saya buka lagi. Untuk Anda ingin memberikan satu opini dan pendapat Anda terkait tema yang kita angkat pagi ini. 061, alhamdulillah di tempat kami sudah banyak pada jilbab, pakai jilbab kerudung meski cuma setiap acara jagong tok gitu ya. Oke, siapa Mas Fatah? Kita menuju ke Cawang Klaten. Ada Pak Anjar. Pak Anjar, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat Pak ya, semangat. Keluarga? Ya, semangat, selalu senantiasa, apapun yang terjadi tetap semangat. Oke, satu RT jenengan itu yang berjilbab sama yang enggak banyak mana Pak? Ya, alhamdulillah sudah paham nih yang pakai baru sekian banyak. Tapi sebenarnya sudah paham ya? Ya, sudah paham nih makainya tidak mau. Ini agak sulit kalau gitu. Lebih enak kan belum paham, mereka mau pakai gitu loh. Iya, yang namanya... Wajiban dakwah itu yang sangat menarik tadi itu ini mas, salah kita semua. Oke. Okay. Jadi perlu diintensifkan lagi, kita lakukan ilmunya dulu baru, nah, udah paham baru dipaksa. Yang nggak paham dipaksa yang belet mas. Kalau yang sudah pahamnya dipaksa, nggak apa yang tidak tahu kan seperti itu. Oh itu ya. Indahnya dakwah seperti itu mas. Terus sampai kita mati terus sampaikan. Seperti mas, saat itu kan, nek dakwah bosan mungkin mas. Ini nggak mau nyiaran lagi. Mendingan tidur di rumah ya, Pak ya. Betul sekali. Tugas Mas Saiful dan semua kru. Oke, tetap berdakwah dan berjihad. Dakwah itu kan selalu senantiasa. Perkara mau anu kan urusan Allah nanti yang penting dari sampaikan. Iya, karena apa manusia wanita itu kan diangkat derajatnya setelah Islam datang turun. Ini sampai pakaian pun yang mengatur Allah sendiri. Iya, sebelum kalau paham itu kan harusnya bangga sebagai wanita. Bahkan surga di telapak kaki ibu. Apa ada di telapak kaki bapak kan tidak ada. Kalau menyadari itu harusnya kan bersyukur luar biasa mas. Dengan taat kepada suami yang perintahkan surga di pintu ya, dibuka luas. Pintu mana saja selama tidak maksiat. Salat bagus, puasa bagus, enak sekali mas. Oke, Islam memuliakan kenapa wanita. Kebanyakan wanita itu di neraka kan seperti itu. Walau di surga laki-laki juga nggak sedikit pak ya. Iya. Ngaten mas saya. Oke Pak Anjar. Tampaknya masih muda, nih harus semangat selalu. Weh, semangat terus nih. Nah iya. Jangan bosan, berhenti dari. Tidak apapun sarananya kan perlu disyukuri. Kita harus tetap berada dalam gerbong dakwah ini pak. Okay. Tapi efektif antum karena sekali bicara kan sampai kemana-mana. Wow gitu ya. Iya. Tapi kan Pak Anjar juga bisa ikut bicara sekarang dengar di mana-mana tapi juga. Tapi agak sulit Pak Mbune Pak, antri dulu. Masa sih? Iya. Karena yang suka ingin sumbang sarang kan banyak. Jadi okay. Harus antri giliran. SMS saja ini juga banyak sekali, ini belum kebaca banyak. Alhamdulillah itu berarti kan responnya bagus. Mm-hmm. Dan mudah-mudahan kalau yang SMS ini wanita, mereka yang berjilbab semua nih ya. Ya insya Allah demikian, mm-hmm. kita baik sangka saja. Okay. Karena dakwah itu kan gak ujuk-ujuk bisa proses. Orang mau makan nasi kan perlu ditampi, dipususi dulu, dimasak, nunggu adem dulu kan seperti itu. Gak walaupun beli juga langsung jadi ada Pak ya? Ada, nasi bungkus ada. Kucing ada. Tapi kan dana Pak. Ya. Akselerasinya lebih ini. Oh betul. Masa baik, itu, terima kasih Banjar. Ya. Semoga solehah selalu. Amin. Soleh selalu. Itu kamu selalu dakwah. Amin. Salam untuk Ustaz Nur Hadi, ini nomornya hilang Pak, jadi wes rapopo yang ini rumahkan yang radio cek tetap oke okay, ya. Oke. Dengar juga. Tidak punya nomornya. Oke, matur mawon. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yuniarto, assalamualaikum. Jilbab adalah identitas muslimah katanya, bukannya aksesoris mata. Itu menjadi kewajiban dari Allah, terlepas suka atau tidak, menjadi hak dasar seorang muslimah. Sama seperti seorang wanita kafir dalam berpakaian secara seenaknya, bahkan penganut Kristen Ortodoks tradisional pun juga mewajibkan memakai jilbab yang bagi wanitanya. Wahai muslimah, tetaplah istiqomah, hijabmu adalah izzah, kecantikanmu adalah ketika kau solehah, jangan kalah. Kaulah tumpuan umat dalam mencetak generasi rubahnya, gitu ya. Ya, tetap semangat kalau di teman-teman rumah Jakarta, tetap semangat bahagiakan umat. Kalau saya dulu nambahin bahagiakan umat dan umahat, gitu ya. Umat dan umahat. Baik, Mas Fatah. Jawab lagi Mas Fatah. Apa namanya? Di SMS masih ada lagi nih ya. Dari Pak Dul di Grogol. Bedanya pesawat terbang sama baju rok. Kalau pesawat itu semakin naik tidak kelihatan, tapi kalau gitu ya. Kenapa ini Pak Adil nih? Baik, kemudian 412. Assalamualaikum. Menurutku wanita yang paling cantik adalah wanita yang paling bisa menutup auratnya. Perempuan yang tertutup apa ini? Permata yang tertutup karang dalam laut. Okay. Memang sulit berdakwah tentang berhijab. Umi Nur, betul ya? Di Matese. Matese itu Karanganyar. Assalamualaikum Ibu Nur, Umi Nur. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matese, hari ini kabar baik? Alhamdulillah, khair. Khair ya. Semangat di penyiarnya nih. Weh, saya pernah bu jalan dari sini sampai Tawangmangu kan lewat Matese juga kan, dan ternyata juga ketika melihat di jalan masih banyak orang yang belum berjilbab daripada berjilbab, betul nggak tuh bu? Ya, tapi bersyukur juga mas adanya ini hari di hijab internasional nih, bersyukur semoga itu menjadi motivasi bagi wanita-wanita yang berjilbab dan yang belum berjilbab, muka-muka karena belum tahu ada ya mas ya. Oke. Okay. Dan kalau yang sudah tahu tapi belum bisa ya kita doakan aja, gitu aja. Artinya nggak ada kata terlambat untuk pakai jilbab ya? Iya. Tapi ini mas yang agak gimana ya, agak prihatin itu berjilbab tapi yang belum paham malah tindakannya itu yang meleteskan Islam gitu. Ya semoga kita doakan aja mas, semoga bisa sadar karena makanya itu karena Allah gitu aja. Waktu saya itu dulu tahun 87 itu saya keluar dari madrasah itu, madrasah Sanawiyah itu nggak pakai jilbab mas juga di sekolah itu. Padahal keluar madrasah iya. Madrasah ya. Fotonya itu di kawasan dalam saya nggak pakai jilbab gitu. Memang ya pakai jilbab tapi nggak dianjurkan gitu, maksudnya itu pakainya tidak. Roknya pendek, sajinya juga pendek, ada juga begitu. Ya, semoga jadi motivasi ini mas ya. Bersuka karena dengan adanya ini hari hijab nasional. Itu aja mas. Bro. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uminor ya, di Matese. Matese itu maksudnya Karang Pandan. Assalamualaikum mas, di tempat kami RD sering kepresek terlebih malam hari pukul 22. Ngajak gojek nih RD kami dengar ya. Oke, di Ambarawa ini. Assalamualaikum mas, kiai ini selamat baira, nganggu jilbab kok. Apa meneh saat santrine kiai, selamat mas. Oke. Siapa mas? Pak Agus, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Hari Solidaritas Jilbab Internasional, gimana Mas Agus? Ya bagus sih, harus bisa dirayakan. Harus bisa dirayakan sehingga masyarakat ini bisa menjadi kebudayaan kita bersama gitu. Kalau sudah menjadi kebudayaan kan seolah-olah kan walaupun itu kewajiban tapi kalau kebudayaan kan lebih baik gitu Mas. Gitu. Namun bagi saya adalah kita itu jangan yang jilbab itu maaf ya ini jangan terlalu eksklusif lah gitu. Ya biasanya kan itu Mas ya yang rata-rata kan seperti itu gitu. Terus saya lihat gitu baik komunitas-komunitas itu kan seperti itu rata-rata gitu. Ya itu sehingga ya inilah penghambatan bagi mereka apalagi kehidupan RT atau RW ini sehingga kan sampai jadi satu omongan-omongan yang kurang mengenakan. Kedua adalah harus menjadi bisa menjaga diri gitu sehingga bisa tidak membuat aib pada yang lain gitu ya. Bagi saya adalah berjibat itu lebih aman kok ya. Tetap lebih aman gitu karena apa ya barang yang terbuka itu ya akan mudah ya mudah diambil gitu ya seperti itulah ya bagi saya ya itu contoh-contoh banyak ya mahasiswa sekarang kalau pengalaman saya waktu saya belajar di UNS itu ya alhamdulillah ada contoh-contohnya dari komunitas-komunitas itu yang tidak inklusif gitu ya tempat kok saya di daerah saya sendiri kok ada yang eksklusif ini kan perbedaannya yang agak tajamnya semoga mereka bisa ya bermasyarakat dengan bisa masyarakat itu juga tidak katakanlah bagaimana ya tidak jadi ini ya kunjungan atau ya bahan pembicaraan orang mengikuti mereka gitu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus ya. Yang penting tugas kita Pak Agus selalu mendakwahkan ini kepada setiap orang minimal kepada keluarga kita dulu kepada istri kita anak-anak kita keluarga kita lah pokoknya ya yang kemudian ke masyarakat dan seterusnya. By the way berhubung kita bicara masalah ini ya pasti pada rajin nih. Buka Al-Qur'annya apa sih sebenarnya di surat apa sih gitu ya. Tapi jangan lupa ya, artinya juga nih. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak daripadanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Nah, jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab dari asal kata bahasa Arab, yakni kain yang diselimutkan dari pakaian luar yang menutupi kepala, punggung, dan dada. Yang biasanya ini dipakai ketika wanita keluar dari rumahnya. Ada pula pendengar yang mengartikan dengan pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga telapak kaki. Nah, sedangkan yang populer di kalangan Indonesia ialah identik dengan kerudung. Namun, tak mengapa, apapun istilahnya, yang penting hakikat dari jilbab tersebut harus sesuai dengan kinerja yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya menutup seluruh tubuh, yang pertama, selain wajah dan telapak tangan. Ya, ini berarti kan telapak kaki juga harus tertutup kan, karena memang tertutup di bawah. Kainnya tebal, tidak tembus pandang. Longgar, artinya pakaian yang dipakai tidak boleh ketat dan tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Jangan-jangan saya nanti dihukumi sebagai orang yang pakaian tapi telanjang. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ini berarti lebih baik kalau engkau menggunakan rok panjang daripada celana panjang. Mas saja ya, tidak banyak. Nah, berjilbab itu kan ini berarti rambutku kan bagus. Ada yang mengatakan berat, rambutku kan bagus. Kenapa harus ditutup? Lagi pula kalau ditutup bisa pengap. Nanti kalau jadi rontok gimana? Ada yang mengatakan kayak gitu masalahnya. Pak Didi di Sragen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai jilbab pak? Istrinya? Oh gitu ya, maksudnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, silakan pak. Ini hari ini itu adalah hari solidaritas hijab internasional nih. Ya, solidaritas hijab ya. Mm-hmm. Jadi solidaritas itu harus saling berempati, gitu kan. Oke. Saling berjuang untuk menegakkannya ya. Jadi di sini memang sangat penting ya di dalam arti internasional ini. supaya menginternasional go public ya. jadi memang tapi kita ini kalau di Indonesia ini kan juga ada budayanya ya. Jadi budayanya itu cara berpikir ya. Ini kadang-kadang Rasul sok meluruskan cara berpikir. Cara berpikir kita ini kalau istilah apa namanya itu sinkretis ya, para ahli mengatakan itu. Cara berpikir kita itu pada umumnya sinkretis ya. Padahal Islam itu cara berpikirnya sintesis ya. Seperti syirik itu sinkretis. Tuhannya banyak ya, dicampur baur itu loh, nah, ditambah dicampur bukan di chemistry. Jadi nah, kalau tauhid itu kan sinkretis, jadi orang itu harus mengarah ke sana semua ya. Jadi nah ini kalau tauhidnya masih lemah, saya kira jilbab itu ya tadi oleh Pak Ustadz dari Cina ya, dari mana itu, dari Jakarta Pak. Ya, itu memang betul, lebih tua cerdas tuh anak itu. jadi di sini kita cara berpikir ini memang harus dibetul. Inilah penghambat mengapa Islam yang murni ini tidak berjalan dengan semestinya. Bukan saja yang dicampur baur ya, mencampur bukan mencemistri, tapi juga mengekstremis ya. Cara berpikir yang ekstremis juga keliru, baik ekstremis kanan atau kiri ya. Jadi di sini yang menyebabkan kita ini selalu apa dipahami seperti jilbab juga, kepalanya saja yang ditudungi ya, lehernya, dadanya, bawahnya, bokongnya, dan kakinya ya tidak salah. Itu dicampur baur itu ya, antara yang kafir dengan yang muslimah gitulah. Nah ini, ini cara berpikir sintetis ini melanda saya kira semua lini masyarakat besar wanita Indonesia. Mas Arif ya, itu sebenarnya insya Allah juga ya banyak yang tak berjilbabnya daripada yang berjilbab ini karena apalagi Solo pusatnya sintetisme. Wow. Ya. Sragen enggak Pak ya? Iya, pusatnya syirik dan musyrik. Jadi ya tidak aneh kalau hal semacam ini terjadi lah, walaupun itu ya tetap bokongnya ya kelihatan, jual biolnya kelihatan. Jadi saya kira inilah yang menyebabkan cara berpikir kita itu dicoba diluruskan, cara berpikir tauhid, cara berpikir sintesis, bukan cara berpikir syirik, cara berpikir sinkretis. Saya kira begitu saja. Mas Arif, ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ditopik wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Burhan, Hari Jilbab Internasional seharusnya dimeriahkan dengan bursa jilbab diskon 70%. Sehingga yang terjadi bukan bagi-bagi jilbab bekas, tapi benar-benar jilbab baru. Menunggu nih respon dari para bakul jilbab. Tapi kemarin ngomong-ngomong ini Mas Jaki ya, dari tim lo ya, teman-teman tim lo itu yang Salimah ya. Oh, dari Salimah. Teman-teman Salimah sudah ini di Car Free Day kemarin bagi-bagi jilbab. Tapi jilbabnya baru apa enggak tuh kemarin ya? Baru ya. Baru yang dibagi ya teman-teman Salimah. Oke banget. Harusnya hari ini kita bisa ngubungi teman-teman Salimah nih, tapi kok waktunya sudah habis. Salam lah untuk teman-teman Salimah. Salut. Besok minggu lagi ada enggak pembagiannya? Masa anak laki-laki mau jalan ke situ minta jilbab. Dipakai paginya Sumanto, malamnya Sumanti. Ah, kujur itu. Baik, 102. Aku sering melihat wanita berpakaian seperti tidak berpakaian. Kalau ditanya agamanya Islam, berarti kan belum sadar dan tahu ilmunya katanya. Kemudian 821. Assalamualaikum Mas, kebanyakan tuh pakai kerudung, tapi kaki masih ongkang-ongkang Mas. Oh gitu ya. 222. Lah terus kenapa Mas? Di Solo itu ada ustadz yang mengatakan bahwa jilbab itu hanya sebuah simbol, seolah-olah jilbab itu enggak begitu penting buat dia Mas. Kenapa dia tidak memahami jilbab itu yang sebenarnya benar menurut Allah dan Rasulnya dan ulama? Dia juga mengatakan jilbab yang gede itu bukan jaminan. Wong nyatanya ada kejadian wanita berjilbab gede nyolong di supermarket. Oh ini tadi sudah ya. Baik, kemudian dari Ummu Laila, sungguh tiada yang lebih cantik dan mulia dari wanita solehah yang berakhlak mulia dengan iman, takwa dan kelembutan hatinya, membuat bidadari surga cemburu kepadanya. Indikasinya, indikatornya, auratnya tertutup dulu. Nah, 667 tapi tak amat-amati mereka yang berjilbab dengan hijab itu kebanyakan mereka afatahat atau mahat yang cerdas juga kuat mas, kuat-kuat mas hatinya, kemampuannya juga kesetiaannya. Itu sahabat saya yang di Wonogiri itu nyatanya luar biasa. Ana salut sama sahabat saya tersebut. Sampai ngiri deh sama dia. Ini kali dia denger ya di salah tiga nih. Kemudian dari 386, Mas Arief tempatku banyak juga loh yang pakai jilbab. Tapi kecil-kecil kayak dimasukin ke baju. Gimana mas? Apa itu pantas disebut jilbab mas? Dari Muzaid. Waduh kayak gitu ya. Di kampung saya ada istri-istri ustadz kemana-mana telanjang mas. Weh, kok telanjang? Maksudnya kan itu baurat gitu ya. Baik, kemudian 590. Assalamualaikum RDS dari Rustam di Serang, Banten. Hari ini saya sangat bersyukur karena di tempat kerja saya bertambah 2 orang yang pakai jilbab katanya. Subhanallah, selamatlah, selamat. Dan tugasnya untuk diajak mendakwahi dan memperingati hari ini kan hari hijab internasional tadi ya. Assalamualaikum, akhi penyiar dan kru RDS. Ngomongin berjilbab, jadi ingat waktu pertama pakai jilbab. Waktu itu tahun 90-an, anak SMU negeri, kami yang berjilbab 5 anak. Tiap hari kita dipanggil BP, bimbingan konseling. Ya, anak malah sempat didiemin. Ibu pernah juga dibilangin ada WTS, wanita tahan sumo. Sayang kalau dulu kita ingin berjilbab yang beneran, tapi sekarang sedih. Juga lihat yang berjilbab tapi telanjang. Jamlah khair jaya. Khairul jaya ya. Wayakum. Gitu ya. Itu dia perbedaannya. Kalau dulu pada delian gitu ya untuk pakai jilbab. Tapi sekarang kok pada ini ya. Bangga dengan tidak berjilbab. Siangnya amat. Ini siangnya nolak sunati ya. Oke. Enggak tak baca Pak Yunarto. Oke ya, terima kasih. Baik, pendengar, jam 8.58, artinya acara ini mesti kita akhiri dulu gitu ya. Dengan harapan mudah-mudahan hari ini menjadi starting point untuk kita semuanya. Solidaritas Jilbab Internasional, Hijab Day gitu ya. Tidak hanya sekedar peringatan saja, tidak hanya sekedar mengingatnya saja, tetapi yang jelas aplikasinya dalam kehidupan kita seperti apa. Para akhwat dan umahat gimana nih, terus bergelorakan semangat, kemudian gelorakan dakwah, mengajak teman-teman untuk selalu berhijab, untuk berjilbab dan sebagainya. Gak hanya jilbab yang kecil, tapi juga jilbab yang betul-betul jilbab, yakni dengan persyaratan tadi ya, menutup seluruh tubuh, kemudian kain selain wajah dan telapak tangan, kemudian kainnya tebal, tidak tembus pandang gitu ya, longgar, artinya pakaian yang dipakai itu tidak ketat dan tidak menunjukkan lekuk tubuh, karena jangan-jangan nanti seperti yang difonis Rasulullah, wanita-wanita yang berpakaian tapi ternyata telanjang gitu ya. Kemudian yang keempat masalahnya lagi, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, tidak menyerupai pakaian laki-laki ini berarti lebih baik manakala engkau menggunakan rok panjang daripada celana panjang gitu ya. Oke, empat itu sajalah. Walaupun ada yang mengatakan tadi, wah berat mas, berat, rambutku kan bagus, kenapa harus ditutup gitu ya. Lagi pula kalau ditutup bisa pengap, nanti kalau jadi rontok gimana coba. Ada lagi yang mengatakan, wah ribet mas, harus pakai kaos kaki terus, kaos kaki kan tempat kotor, ya males nyucinya. Mungkin begitulah ya, setan itu pintar membisikkan masalahnya. Otifilah. Dan semuanya saja, para akhwat dan umahat utamanya, jangan sampai engkau tergoda, percayalah ya, belum ada dalam sejarah orang yang memakai jilbab dikatakan semakin jelek, itu belum ada sejarah, atau tidak cantik begitu ya. Justru sebaliknya pendengar, engkau akan semakin anggun, mempesona, anggun di mata orang tuamu, saudaramu, tetanggamu, dan di mata setiap orang yang memandangmu. Terlebih lagi engkau pun akan anggun di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak menginginkannya gitu ya? Oke. Wah, kayak judul buku apa judulnya? Engkau lebih cantik ya. Ya Pak Buran itu punya buku, judulnya apa Pak? Engkau lebih cantik ya dengan jilbab. Ya, masih ada, masih dijual Pak ya? Masih diterbitkan nggak itu? Wah, ini iklan nih. Ya. Bayarnya nanti aja Pak, buka bersama. Baik, terima kasih mendengar kebersamaan Anda dan terima kasih yang sudah bergabung dalam program ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin tersadarkan tugas kita adalah berdakwah. Terlepas terserah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah petunjuk kepada mereka-mereka atau tidak, itu hak prerogatif Allah, tapi yang tugasnya kita adalah mendakwahi dan mendakwahi. Pokoknya itu ya. Baik, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Insya Allah lain hari, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam program yang lebih mendidik lagi, yang lebih menggigit lagi gitu ya, di program Assalamualaikum Indonesia pada hari-hari yang akan datang. Akhirnya saya Saifullah yang bertugas di kesempatan pagi ini pamit undur diri. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.